Bismillahirrahmanirrahim wa misluhu wal imam busuri alladhi qalla ayu jada misluhu fitisail ma'lumat wa misluhu lan iku sepadane sapi maksudnya sama dalam tarkil kita sama-sama meninggalkan nulis ngandalan apa apalan wa misluhu wa mislu sapi al imam busuri ta imam azuri alladhi rubane wong qalla kang siti apa ayu jada yang ketemu kala kang siti apa ayu jada yen to den temoni sapa misduhu wong sing setingkat Imam Syuri kisa il maklumat ing dalem agie pira-pira barang sing dingerteni Imam Syuri juga mirip Syafi sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena ngandalkan kuwati dzakirah kekuatan apa eling utawa hafalan salah takok wing Syuri sapa Malik bin Malik rahimahumullah takok Imam Malik kan ada ki guru taman Imam Malik Imam Syuri akun tatat tubul ilma akun tau noto panjenengan tak tuku nulis panjenengan al ilma ilmu qolallah qol fakultu akun ta tasaluhum ana to tenjenengan tasalu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu idu enyo to baleni sapa wong akeh ale kae ngatasi sira al hadis sing hadis qolallah sira sapurti wis mokal apa mokal panjenengan nate nulis boten gak tau terus mamang terus tanglet malih gak tau sedhe tiru wis ra mungkin apa mungkin kowe urip kan kowe kan kan urip kan oh ora yang gue tulis ditulis yo lali ora ditulis padha wae wasabatan lan tetep wa anhu sanging suri anda ukol wasabata lan tetep maksudnya tetep iku otentik ya napa otentik anhu sanging suri apa anda satu ni suri kala nate dawuh sapa suri mastau tak ora tau ni tepno ingsun kalbi ing ati ingsun seane perkara sito fanasitu muko lali ingsun dadi gak tau dene ku roh perkara terus lali dan ada orang elek gampang lali jenenge tetep kau waqo dia tu abure tau tawi qodi abure ro ma'aram bil hakam ku ma'lumatun terkenal wa dalika utai mengkono-mengkono qodi tu abure ro ma'amaran hakam ngene annahu ahdaruhu yauman dadi Marwan bin Hakam niku pas niku gubernur Madinah nate ngundang Abu Hurairah peristiwa itu masyhur sekali ya kanggo sing roh niku napa masyhur wa dalika annahu ahdaruhu yauman annahu satune Marwan ahdaruhu ngadira sapa Marwan hu Abu Hurairah yauman ing siji dina was tamlalan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan fa'amla hadisa kasiro fa'amla mongkong ngemlakno sopa Abu Hurairah ahadisa yang berapa hadis kasiro tan kang akeh terus suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis kon ngemlakno itu mengajarkan hadis wal katibu haliute penulis yaktu penulis sopa katib para aku yang gurina Abu Hurairah bihai sulayaro sekiranya orang ngerti sopa Abu Hurairah yang katib wabak dasanatin lan ing dalam sausi setahun ahdoro ngadiro sopa Marwan yang Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan tilkal hadis ing kono-kono hadis fa amla bilaf dia mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ing hadis bilaf dia kono nafsi hadis lam yuho yiri min harfan orang rubah sapa Abu Hurairah ndase ing hadis harfan itu ini di sik wong penguasa dolim tenan ulama digo jajal-jajal lan ulama digo apa jajal-jajal dadi Marwan bin Hakam gubernur Medina wong ramono Abu Hurairah kon ngendikan hadis aki-aki di belakangnya ada penulis terus saiki direkam wah, bicara apa itu? Tahun mana diundang mana? Kon balai ini. Baru itu dicek mbak penulis. Podo ulam juga yir minha. Apa kue atau rubah? Ya, mana salah kau torikon ya torikon jadi sabilan sahala jadi yasar embo sah uni uni mu. Sesuara torikon al jannah torikon lanan. Rumah nak cara gue sih ngapalah hati semua rumah. Sumpek paling gak nyenyak biro hadis buat gendih kue. Songko lu buat fuska, jadi lu buat kacau. Ya, benar. Waktu sahabat alam teman-teman tentang anusangking anis sohe anaukol. Waktu sahabat alam teman-teman tetap mana ni otentik anu anak burero fis sohe apa anaukol. Jadi maksudnya sahabat alam otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Bahasa hadisnya apa? Sahabatan apa? Sahabatan. Waktu sahabatan teman-teman tetap anhu anna burero fisokhe anna hukol. Apa anda usatun abu rero kola dosa bura. Lam yakun ahadun aksara mini hadisan. Lam yakun orang anu sopa ahadun yang suici aksara lewe agen mini dibanding sun. Apa ini hadisan hadisnya? Ilama kana min Abdillah bin Amr bin As. Kecuali Amr bin Abdua bin Amr bin As. Fa'inna hukana yaktub walaktu. Fa'inna hufa'inna Abdua bin Amr yaktub nulis walaktu. Terus jumlah akiye kata Abu bin Amr, tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah. Wa misalu hada utis padane iki kasirun akeh. Wadzalika uti mengkono-mengkono kana wadzalika e wadzalika kasrah iku ngene anak ummat satemne umat. Wadzalika uti mengkono-mengkono kasrah, kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan? Iku ngene anak ummat satemne umat iku kanat. Ana sapa umat iku badawiyatan iku beduwi umiyatan terbangsa umi. Malane fa ilmuha mongko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik ku beduwi, ra iso nulis. Malane apalan. Aku yo beduwi, yo ra apalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku beduwi ta. Beduwi. Tapi fa ilmuha ora fi suduriha, napa ora fa ilmuha? Sekeliru kabeh. Darani kota yo desa, darani desa ka apalan. Padahal uripku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa ilmuha fi suduriha. La tatta yang susah kafe zaman akhir istakhoyur kafe nabo takhoyur kafe la tatta kiri isu jenis wong mondo itu identik wong tirakat mana darah ni sanggup cengker cengker ubi naya songkok kenceng ya wong pikir kenceng saya ini mondo gak diwasli langsung lemes wah mau nasi diwasli ya rata tetap alim rata segem ya rata di dua ya lemes gak di dua ya lemes siap sebelum kau sepuro sekarang sepuro ya rapo pung lakukan yang mana la tatta kiri ora pasrah sapa umat illa ala khifiyah kecuali yang ngatasi apalane umat padahal ma'akilati mawadil kitab berarti sertane CDE materi penunjang penulisan idlam yakun krono ora ana iku lagu kedhe wong akeh apa kirtosun kertas wae namakan angustina to ngake yak tubu nawiban fi itu min dalam balung balik khaf lan khaf misami ono mukra wong nopo pecahan-pecahan batu sing wa fil jildi lan ing dalam kulit ala dikang la yatasaru kang ora gampang apa jildi dadi sing anggo kulit wis maju illa liman kecuali kedhe wong lakukan kang tetep kediman kudratun te kemampuan maliatun kang bangsa dunya. Dadi sing ngangge materi apa? Kertas pakai kulit itu sudah orang apa kah? Kaya man lahu kudratun maliyah kaya ning balung, ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus. Wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem enam-namane kira-kira kain katun wa nahya lan swadane mansujatil katun. Sumalam mabtada mongko semangsane lamun ngawiti sumalam mabtada sumnuli semangsane dadi mulai apa atarofu hidup nyaman wal mailulan condong di roha maring santai-santai wa fi darurati mongko kelan darurat mesti wae yakin dadi sida wa fi zu apalan kaya kowe lho urip ngenakno laya-laya ngenakno angop paham nggih ngenakno kipas-kipas pinggir kali lha iku semulai wong iku seneng mailu di roha apa mailu di roha delok tebune wow ngene delok kodhok mlayu lha iku semulai fa fi darurah yaqilul alhifdu yaqilu sida wa fi zu apalan falidzalika mongko krana arek iki amara ngutus sapa Ibnu Abdul Aziz semua Ibnu Abdul Aziz bil kitab fatik lan nulis talafian krana talafian lima asa ya ku talafian krana napa kuwatir utawa arep-arep lima asa lima maring perkara asa kang meh-meh menawa-menawa ayo kok entos mipo apa ma fa amruhu hada kana daruriyah dadi ngene lho mesti Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti paling sampean do error apa paling sampean dadi ngongkon tapi ambek curiga ngongkon ambek apa curiga ah tulis kabeh tapi ini ngerti ini orang buat tulis utek-utek kayak gue mesti lali lali ini aku talafian lima asa ayah kuah fa'amruhu mongkoti perintah Umar Abdul Aziz hadha ingkiku kana ono fa'amruhu durian kepestian iktadot kang natrapi huwe abduriru potopi adul hal keadaan zaman iku atau keadaan ini tingkah watasab baba anhulan dadi kasabab no anhu angkita batin ilam upu artiko on kenaikan azimun kang gede lil fikhi maring kefekian wa khifdun etasab baba anhu khifdun lan dadi kasebab no anhu an kitabah apa khifdun apalan disunnati maring sun jadi kabeh barokah Umar bin Abdul yang notabene orang Bani Umayyah padahal kitab iki dikarang Said Muhammad dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyah iku nunjukno nek kabeh wong alim kok insaf napa insaf gak masalah cara kowe elek kriting esek terus alim aku ngakoni engko insaf apa? Insaf ora tak kok iku piye wong alim. Berhubung kira ngalim ya statusnya pesek keriting. Jadi status karo kowe sing gawe. Paham ya? Kowe pesek keriting elek terus alim alama wong darani pesek apa alim? Kira-kira alim. Alim, alim mucu muhadzab. Bareng gak alim akhir iku sapa wong pesek. Jadi salammu dhewe. Jadi status iku salammu dhewe. Ya jal kowe elek pesek alim. Bujumu darani bujuku wong alim, kok mertuamu mantuku wong alim. Berhubung gak ada status liyo, mantumu ku sopo. Cah pesek, gedeng, tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan lain. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Banyak status. Ben orang yang diomongin ngono wae apa? Untuk kelek pesek sugeng, gak alpat yang mertuamu, mesti mantum ya wong sugeng. Sing nyukupi aku mesti sifatnya ngono. Berhubung gak apa-apa, welek kiri. Tak turu angok. Onus welek kabeh. Lha kok ora salah sing nyetas terus karena itu status anda, napa? Status. Kudu dirubah. Ya kaya Bilal kan ya ireng. Ireng keriting Bilal. Wong ora ono darane Bilal ireng keriting. Muadzinur Rasulillah. Muadzinur Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ireng keriting ra iso adzan suarane elek ra iso apa-apa. Oh, cah ireng mesti ngono tok ilinge. Paham ya, kayak Sidina Umar itu wonge keras, tapi wong lali keras, orang yang adil. Napa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia nemu kerentok gak adil. Oh, budrekan mesti wong modern iki. Paham ya? Ya mulai saiki ya, iki poso tanggal piro iki? 5 ya. Wis mulai saiki nglatih rubah identitas ngilu sih. Kowe tetep elek selagi ini ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Ya iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri itu perlu. Awaluman dawana al-hadis alladhi huwa maddatul fikih. Utai ibam terangno kawitane wong dawana kang membukukan sopeman, mendokumen, melajaran diwan. Diwan itu sesuatu sing terdoku dokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan-diwan man sesuatu sing ya kados diwan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Ngene jarene apa? Diwan teng Indonesia. Awaluman utai iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sopeman al-hadis ing hadis aladikan wa kang di al-hadis huma datul fikih dadi pokok materi ini. Awaluman utai kawitane wong dawana kang mentaduin sopeman hu ing hadis muntasilan krono nurut Amro ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahu nam an Malik wa iku al-imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab As-Suyuti. Kena kesuwen ngapala jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapala jenenge kan kuwati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab. Tadi terkenal dinapa Imam Zuhri. Guru ni Imam Malik sing Abu Bakar Al-Madani, Ahadul Aimmah. Salah sini pira-pira imam al-alami kang banget ngalimi. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz itu meliputi tanah Mekah Madinah. Jadi Imam Malik alim ya wajar. Guru ni Imam Malik wa alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sause Imam Zuhri dhe murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Dadi sedih. Kau lah wong alim murid wong bodoh ribet apa? Ribet ngusan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa sambilan sab. Intah dadi tutuk atau dadi klimak ilahi la Zuhri apa riyasatul ilmi ka tokoane ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi ing dalam waktu ni Imam Zuhri. Fakana mengkono sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periode ni Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Sayyid Muhammad sambil langit. Namun dipuji Sayyid Muhammad sambil langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab orang yang setingkat ilmu ini dari Sa'id bin Musayyab. Kita kenal Musayyab. Ini masyur. Sa'id bin Musayyab pernah zaman urip nak dudang Musayyab ngomong. Tapi uang kabel ngudang Musayyab. Makanya ini ilmu adab diterang. No. Ada nama-nama yang gelem-ragelem ke madani uang. Uang terkenal ngono. Apa? Jadi Imam A'rod itu maknanya uang pincang. Uang ngudang jenengnya itu rafaham. Sopo. Tapi namanya A'rod. Oh iku mah. Jadi ini murid celah nak ngudang. Ya A'rod. Ya itu nasi pelek. Apa? Ya A'rod. A'rod pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluarganya dek ini itu tahu ditawan uang Irak. Akhirnya dek ini uang keramat malah iso nawan uang Irak. Mungkin masyur Sayyabat ni Irak wa anal Musayyab. Jadi orang itu ya Musayyab. Ngamuk deh. Anal Musayyab, lal Musayyab. Maksudnya anal Musayyab, lal Musayyab. Tapi orang nama ini, aku ngaji bi Musayyab. Musayyab sopo. Ya Musayyab. Masyur itu. Fal Musayyab wal masyur, wal Musayyab wal mahbub. Masyur itu. Panggilannya. Saya tak unik-unik ini. Orang itu aku yang dantul ya gelam. Apa ya gelam. Qala Allah rahimahu wa ta'ala maro itu. Orang tahu ningali ingsun aliman Les ini musuh Imam Malik masyur. Jadi Imam Zuhri itu murid turun. Sitok wong Mesir. Ini Les bin Sa'ad no? Alim-alim wong Mesir. Sitok Imam Malik. Les itu seneng suge. Orang yang suge ke Imam Les. Tapi gak tahu zakat. Suge-suge uang gak tahu zakat itu. Muka sodako itu ngeluai wajiban zakat. Jadi aku diapa uang. Uang gak tahu zakat. Aku nak zakat aku sak ngisuri 50% sama dunia. Aku pergi no. Zakat mau setahun mau 2% setengah. Gue alim aku. Ngandani aku. Jadi suge-suge uang. Aku nak sodako sedinanya ngelangkai 50% sama hasilnya. Suatu saat ada panitia. Zakat. Zakat dijarah. Zakat piro, 2% setengah. Sodako aku bedino piro, 50% sang odonya ini jenan. Ngentai ini setahun orang boten, lah yuk cebu wajib zakat. Bu, cara tau ngaji. Jadi les bensa. Ya, ini saya yono, santri suge gue yono. Saya ini malah rapat yono. Paham, ya, les suge-suge wong. Sampai jika itu sungkan, sangking suge wong. Ini apa les bensa. Kenapa? Les bensa. Konconi mamalik, musuhi mamalik. Maksudnya musuh ilmu. Masyur. kula gada tukaran kula nu gada napa jenis al khilaf ina Malik wales. Lah Imam Syafi'i lucu, Imam Syafi'i ngajine mbek Imam Malik, tapi fikih nanti Imam Malik. Jadi nak takoki nak fikih ana sinten ya anut les, tapi nak hadis anut Imam Malik. Ketoke hadis jeneng pinter Imam Malik. Oh, ngamukan Imam Malik iku masyhur itu karane Imam Malik ben tak critani tukarane ora koyo kowe rebutan rokok, rebutan rokok penting-penting. Entahlah, jadi ada konflik kanca aneh-aneh. Imam les ini ku nyurati Imam Malik. Kaifa indakal istidlal. Cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran, ora ana hadis. Imam Malik kan menjawab amalu ahli Madinah. Ah, anggere ditakoki muni amalu ahli Madinah. Ya nek ora ana Quran, ora ana hadis, ya tolok ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa ya? Mergo darul hijrah. Apa? Dari, berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kailu ya kailu ahli Madinah, wal wasnu ya wasnu ahli Madinah, misalnya wal kullah ya kullatu ahli Madinah, semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Oh, gak terima memelas ndekne wong Mesir kan apa? Alam ta'lam jadi anna ashabah Rasulullah tafarraku fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum kufah mudunah Madinah. Ya ora ngerti nek ashabah Rasulullah tafarraku fil buldan ono sing ning Mesir, ono sing ning Kufah, ono sing ning Dinti, Madinah, Madinah. Apa sing dorono-rono iku ora bentuk masyarakate. Nek omong sing apik kemana. Imam Malik gak trimo nyurati meneh kanu afrodan. Sing moro Dinti iku mu individu gak iso bentuk komunitas kultur. Sing iso iku Madinah. Wah, gak trimo Imam Malik semasyur itu karane. Jasra. Bener dicara kowe. Aku ada tadi juri, lho kowe sapa barno. Barno ra wis ngono padha ngali malah apa mikir. Cuma kula ra mikir sing kok paham, kira mikir sing ora roh iku tok bedane. Ya ora usah mikir dukung sapa. Les apa Malik? Malik apa Les? Kula kok oportune sing jenenge dhewe. Jenenge Rakus malah loro-loro. Ya dadi iku nunjukno nak ijtihad itu sangka kualitas ilmu sing luar biasa. Ya rata-rata ulama dalam hal ini dukung Imam Malik. Piye-piye ya bener Imam Malik. Yang kemana-mana itu afrod dan individu, tidak sampai menciptakan satu kultur. Misalnya Abdullah bin Amr bin As ke Mesir wahda. Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdarnya, kalaupun jumlahnya afrodan, kalaupun tidak satu ya paling lima, paling bandingkan Madinah kan bisa alfu sohabiyin atau apa, itu kan membentuk satu apa kultur besar. Maka ketika Nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian khom satu awakin atau apa, ya awaku ahlil Madinah, wal miskal ya miskalu ahlil Madinah, wal kailu ya kailu ahlil Madinah, wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Tapi Imam Les ya rasa salah, artinya rasa salah. Lah rumangsane jenengan orang-orang yang ke Mesir kemana-mana gak sanggup songko ilmunya kanjeng. Nabi itu kan ya tidak bisa dianggap enteng apa, nggak bisa dianggap enteng. Biye-biye yudu sanggup songko kanjeng Nabi. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfa minal fahri wa rasfa minat tiyam. Jadi itu makanya khilaf ini bakin ala khilaf. Ya biar tetap khilaf, dua ulama besar. Bodoh-bodoh meliti Imam Les bin Sa'ad, kalian Malik bin Anas dan Malik bin Anas. Jadi luar biasa, jadi nopo ya sudah seperti itu, enggak masalah untuk khilaf ulama. Tapi tadi kalau secara umum, secara acak tentu dalam hal ini benar Imam Malik. Jadi Madinah itu terbentuk, enggak ada Rembang lah misalnya. Sak ono wong kok ngalim ning Rembang, yo akeh alim tenan. Karena komunitasnya kan banyak orang alim apa? Ngalim ning Dayak. Waduh yo repot, maksudnya yo ora suudan tapi yo repot, kira-kira apal tahlil itu wis kondang apa? Kondang apa? Tapi wong alim kok ning Rembang. Wong kan kom saingane kan ketat. Sopo sira ora Gus Naji, ora Gus Koyo, kan saingane ketat. Nek kira sore bener Rembang tuntas. Ora kabeh apa? Ono nomor NTT nanti. Ya kayak gitu lah, artinya gini, kalau Rembang saja bisa menciptakan seperti itu, apalagi Madinah. Madinah kan ya maksudnya ragu di Rembang lah, banyak lah kota-kota, misalnya Rembang, Kediri, Pasuruan kan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar. Ini kan kompetitornya mesti banyak. Artinya kultur ini kan coro kultur moco iana, kultur macam apa kan. Kan memang dekat sekali. Saya minta cerita nih Rembang, saya bangga Rembang bukan karena saya orang Rembang. Enggak. Alim-alimnya wong disek ini kira modern, Sayyid Abi Bakar Sato. Ini kan Sayyid Abi Bakar Sato. Lungun itu di kakak kandung, jadi ini Umar Sato. Iku putune ning Sidang, mane Said Hamzah bin Abdullah bin Umar satu. Umar satu nduwe putu Said Hamzah urip ning situ. Paham ya? Said Hamzah moro sarang. Mergo goleki muridé Sayyid Umar ketemu Mbah Ahmad bin Syu'aib bin Mahmud. Paham ya? Terus Sayyid Abi Bakar Sato duwe guru jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Iku putu keempat jenenge Habib Haidar. Iku uripe ning Sedan ning Lasem ning daerah mriki. Dadi mantune Sayyid Hamzah Sato. Artine Mbah kula umur 10 tahun, iku ibuke nate digarwa Sayyid Hamzah Sato. Dadi orang sini kan garwa ning Sedan kali. Terus pokoke walhasil komunitas ini itu. Dan dulu orang ya kenangannya ya ngaji Sayyid Hamzah Sato gitu. Ya semua. Ya buat delok ngono wis ketok betapa wong alim iku napa kok. Wis dewe mbah mun gurune Sayyid Muhammad. Iku di antarané Sa'id bin Hasan Al-Yamani. Mbah Zubair yen ngaji mbek Abai Hasan Al-Yamani. Terus era putrane nanti dolan teng Sarang era Mbah Zubair. Dan orang-orang ini gurunya Sayyid Muhammad. Di walhasil artinya komunitas sama wong alim saat dunia, apalagi Rabah Mun dunia wis gampang kabeh. Hampir semua ulama top dunia nanti dolan teng Sarang. Tapi kan pun era gampang kabeh nopo. Tapi era gampang tuh ya pek, tapi kan ribetnya kan saking gampangnya transportasi kadang kan nginepe mau sedino. Napa? Karena sudah tiket pesawat. Kalau riyen mboten justru karena susah transportasi, muni dolan ulanan nopo. Muni dolan niku? Ulanan. Kata Sayyid Hamzah pertama niate nggih namung beberapa bulan akhirnya malah manggen teng Sedan ngantos kapundhut. Niku artinya gini, semua orang Sarang, orang Sedan niku berarti keluarga Musoharoh Mbah Sayyid Hamzah, meskipun di sini enggak punya turunan, tapi beberapa orang dinikah beliau akhirnya keluarga Musoharoh, napa keluarga besanannya kan menciptakan kultur apa? Akhirnya bareng sinten Mbah Zawawi gawe madrasah. Larian donaturé termasuk buyut kandung kula jeneng Mbah Rahman. Ya sing gawe masjid Naruan Mbah Durrah. Iku kanca akrab Sayyid Hamzah. Terus donaturé Sayyid Hamzah. Termasuk maksudnya ya banyak tentu. Terus ya sudah gitu kulturnya gitu kan. Wahana membentuk kultur besar apa? Nah, sementara daerah lain mungkin enggak tepaan punya kultur itu. Apalagi Pasuruan itu kan membentuk kultur besar. Dulu Habib Ja'far rawuh ke Pasuruan beberapa. Selain dulu sudah ada pondok Sidogiri, ada pondok-pondok. Ese juga sama, ada Sayyid Abu Bakar Segaf yang Sohibul Ihya. Nah, daerah-daerah kayak Pasuruan, Gresik, Rembang itu kan punya kultur Kudus. Kudus garwan. Syekh Nawawi sing alime ngono iku sebagian garwane iku digarwa Raden Asnawi membentuk Kudus seperti itu. Seperti itu seperti Raden Asnawi guru guru ono Gus Jigang barang macam-macam lagi ono sawetara. Tapi iki mau cerita, jadi enggak bisa kota daerah wong alim dadaan ora iso kudu ono. Ya bayangno Madinah, balik-balik bayangno Madinah. Madinah kok disaingi Mesir bangkune ngono maksudnya wong ya mulane 15 tetep masuk dene ngomak ngamuk tetep kula gadah surate 15 dadi ada kitab yo lengkap surat. Ila Malik Imami Ahli Madinah yo muji-muji Imam Malik. Padu puji-puji alim alamah gurih tapi kayakku sayang terlalu asobiah sidik-sidik Madinah alam taklam anas ashabar rasulah tafarroku fil buldan seminhum ila misra wa ila irak gini-gini apa mbok arani mereka gak nggawa ilmune nabi harus ngamuk tapi pas ngamuk iku ning babiku wong setuju Imam Malik ndak segampang itu bentuk komunitas bentuk kultur paham ya? Ya mungkin ae misalnya daerah liyono wong alim ya mungkin. Tapi kalau kultur ya mungkin Afrodan bisa. Ya napa? Afrodan misalnya kue wong NTT alim iso wae wong pangeran kuoso. Tapi kan gak iso bentuk kultur. Terus kayak pertama nggih mondok ning kono nggih pondok ning kono kan mesti wong teko pertama njuk donga. Ora njuk ngaji. Daerah ndi-ndi nganggep kiai iku tukang dukun apa tukang ngaji ya. Lah daerah sing rung terbentuk alim. Kira-kira kowe klunak-klunuk iku kira-kira wong rono iku njuk mulang apa njuk donga wis jawab e. Tenak daerah Rembang daerah wong alim, wong suwan wong alim rata-rata ya takok hukum to kepen ngaji. Tetep lah itu kultur apa? Kultur. Ayo beda ten. Nah, ya makanya kayak Gresik, Pasuruan, terus Rembang, Kudus, itu daerah-daerah yang ya, yang luar biasa karena sejarahnya tadi. Jadi hampir semua orang Sedan, orang Sarang, orang Lasem itu semuanya besan sama Sayyid Hamzah. Nama sini keluarga Musoharoh, nama keluarga Musoharoh. Nanti fajar lagu nasabah wasih. Akhirnya di sini tu ambek kitab anak itu koyo akrab, akrab banget. Mengulon gak ada lemari ini jadi tahu tak hati gak ada lemari ini saking apa jenenge kursi ini apa jenenge dipan apa dipan riyen pas mbah kula kandung Fatimah nu nikah kalian Mbah Siddiq menaruhan mbek Mbah Hamzah dikai dipan Tapi Mbak Fatimah itu bukan beratnya Mbak Hamzah, ibu nate dinikah, tapi mbak wonten Mbak Fatimah. Mbak Fatimah itu anak tiri cara Jawa. Niku gadah dipang. Niku dihadiahi Said Hamzah. Said Hamzah sering suwi nak teng gladak, di gladak kula niki sak niki kula ngene niku riyen sering tiga pinara Said Hamzah. Lami-lami nak tembriku. Karena nili Mbak Fatimah. Niku singkat cerita era Mbak Fatimah tiga ibu. Itu kok riyen Mbak Fatimah tiga ibu. Kalau ibu timbu ada apa nampan timbu ada macam-macam timbu ada apa perabotan masa tapi ibu ngendikan ngene kula cek dipan iku oleh Doro Hamzah loh terus kula guyon iki ngoten kula pek yo pek terus kula pindah ngaler pernah tak guturu beberapa kali terus tak ken ngrubah dadi lemari terus sebagian lemari kitab kula niku saking materi bangku sing nate dipan ditambel Said Hamzah. Nah ini mau cerita saja. Mengenai mereka juga sih nang Said Hamzah. Yaitu cerita. Jadi Said Hamzah itu moro Rembang itu karena faktor bayi Bahmun. Nanti ketika Wong Sedan raroh nasabe Said Hamzah doa di Nabi. Sing berso itu Bahmun. Nah Bahmun berso mereka dua dokumen yang Bahmat nama. Bahmat. Jadi Bahmun itu ibunya Imam Mahmudah binti Ahmad. Nah Ahmad itu sing beritanya Sayyid Umar. Sayyid Umar itu mbah kandungnya Sayyid Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Lah Abi Bakar satu dhewe sing ngarang Ya'nat Thalibin murid Said Umar. Ada sekolah Mbek Fuad nonton. Jadi Umar itu asanuhum luwih tuwa. Lah ini yang Abi Bakar unom. Jadi Abi Bakar satu iku murid Umar. Sehingga cerita Abi Bakar satu di guru jenenge Sayyid Zaini Tahlan. Niku di putu jenenge Habib Haidar iku mantune Said Hamzah. Waduh uripe teng kawasan mriki. Jadi artinya gini ya Rembang itu di era modern saja, apalagi era Basibar, apalagi era Bahuzali itu tentu intensitasnya lebih tinggi. Wong era modern aja. Cuma nak era modern yang sekarang itu memang ya bagus lebih akrab karena gampang semua. Tapi nilainya itu tadi gara-gara gampang semua kan nak dolan juga suwi ya kan. Dulu Habib Salim As-Satiri nanti rawuh teng Sarang, tapi kan paling suwi. Ya banyak lah yang rawuh ke Sarang. Kalau dulu enggak, memang lama sekali. Kadang bulanan, kadang akhirnya mustautin. Bahkan apa? Mustautin. Akhirnya enggak. Dan zaman roh. Artinya kalau Rembang saja bisa seperti itu dan menciptakan kultur, apalagi Medina. Si dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan ribuan sahabat dan prosesnya panjang sampai 10 tahun kan Nabi tunggu di Medina. Lani falkeil yo keilu ahlil Madinah wal wasnu yo wasnu ahlil Madinah yo miskol yo miskolu ahlil Madinah wal awak yo awaku ahlil Madinah. Tapi les yo bener menyoal. Mungkin ratus soal imam les yo ribet. Mesti uang terus gak pede jadi uang Mesir, gak pede jadi uang Irak, gak pede jadi uang Kufah. Baru kayak les ngamuk. Kowe ku wong alim tak akone tapi asobia sidi-sidi Madinah sidi. Alam tak lam ya anak sahabat Rasulillah tafarraqu fil fulk. Ngamu. Ya malah kecewa. Ya dibales kan. Jadi ulama ya oleh tukaran, ya urusan ilmu. Nah kowe ora urusan. Ya iku bedane nah, tukaran ya mesti jane wong ora tukaran, gak seru no. Tapi ya bedane mutu wae gak mutu no. Mutu gak. Wala dawa sapa Allah sulais rahimahu wa ta'ala maro'a itu orang yang ngaling sun aliman wong alim kotu ajma'a kang rubih komplit minah zuri tinibang imam zuri wakala ayyub rahimahu wa maro'a itu a'lam amin maro'a itu orang yang ngaling sun a'lam wa yang sing luya alim minhu tinibang siapa itu imam zuri wakala malik rahimahu ini saya muci murid-murid Allah yang muridnya ayyub yang muridnya malik yang muridnya malahu finna si nazir keren sih. Ya ana Imam Les muji gurune maraitu aliman qattu ajma'a minaz zuhri. Iku oleh muji Imam Les ning gone Imam Zuhri. Maraitu aliman qattu ajma'a minaz zuhri. Nah Imam Malik oleh muji malahu finnasi nazir. Kita ayo pancen simpel Imam Malik. Malahu finnasi min nazir itu enggak ada tandingannya. Cara kowe dadi Imam Zuhri seneng dipuji maraitu aliman qattu ajma'a min az-zuhri cari Les tak cari Imam Malik malahu finnasi min nadhir enggak ada tandingan malahu rano ke jelas finnasi nadhir dan utawi tondi ini itu kembaran itu enggak ada kembarannya jadi yang terbaik Imam Zuhri itu apa yang terbaik mon titik wa huwa uta Imam Zuhri ma'dudun terhitung min sihori tabi'in sang cilik-cilike tabi'in adroka asrotan minas sahabat adroka mudu isobo Imam Zuhri adroka asrotan yang 10 minas sahabat sang sahabat. Ya lumayan menangi dengan 10 sahabat kama Ibnu Khaldun. Wa kana Amr bin Dinan yaqul ayu sayyidi Zuhri. Laqad laqitu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa lam yalqahum. Ayu seende dine perkara winda suri ya wong ya ora sing ra cocok bareng. Fakot lagi itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqu Umar sing nyanya ya ono dunya. Jadi Amr bin Dinar Imam Suri sapa? Ngdene ketemu sahabat cilik-cilik. Aku ketemu Ibnu Umar bin Abbas dhewe ra tau ketemu ya wong ya ora sing ra cocok bareng wong dunya wa. Dunya ya dunya. Fenser kok koyo barang ya ora sing ra cocok ya ben tapi kok luwe akeh sing ra cocok. Ya dadi kan ana sing sudan oh sa Imam Suri ana sing ra cocok. Imam Suri dikomen ayu seen inta suri. Ini so lakot laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahuma. Maksudnya kan suhu-suhu ni ilmu atau ketemu Imam Zuri tak tahu. Sebenarnya itu mana orang no dunia itu nopo sepakat orang itu dunia si raja cocok beneran. Masih masalah itu si raja cocok bujumu mertuamu itu berat orang terdekat gak cocok. Raja cocok kok angin wong liya sing ra penting kanggo kowe oleh raja cocok kowe ora rabi bujumu ora cocok mertua ora cocok ipemu ora cocok ana elek-elek nasib orang terpenting di sekelilingmu ndak lah kok bareng anak gede ya kecewa mbek di bapak kowe iku lara-lara iku ora cocok wong liya sing ra ono hubungan ora ono hubungane iku enteng apa enteng gue syarat urip napa ora kok ora cocok orang terdekat kowe kacau apa Fakot Imam Qurawo sapa Az-Zuhri Imam Zuhri Makkah ta Makkah faqala amr ihmiluni ilaihi gowo sira ning sini ilaihi maring Zuhri wakana qatu kidalan teman-teman sapa amr qatu ida teman-teman wis lumpuh sapa amr maksudnya dilungguhno dia sudah ada kuasa ngatek falam yati ashabahu falam yati mongko ora teko sapa amr ashabahu ila badale kecuali sungi faqalu kaifa ra'id faqal wa ma ra'aytu mithla hadzal quraisy faqat jadi pertama ngenyek warang ngenyek kan dia muangkel, anggur wong kok muji Imam Zuhri oh, muangkel dan akhirnya Amr bin Binar ayu sein intes Zuhri nah, suatu saat Imam Zuhri dolan ning Mekah akhirnya Amr sing wis lumpuh iku muni ikhmilu ni ile jaya aku jak rono dene wis posisi uida cara saiki di dorong mek kursi napa roda akhirnya ketemu ketemu ngetes mau ngetes sewengi jane Zuhri wong alim tenan Bertitas wahai maruai tu misahadal kureshi ketua wa kefala wakot kafido ilu al fukoi sapa. Wah cuma boleh wong yang ngalim tenan yang masih lagi. Lain oke kan? Gak bertitas nak bagi toko blokil. Mari perkorot kan? Jadi di saya di mitos no nak dimantu kafe tu berkah. Bawa buaran dimantu tabah melarat. Tah basui. Tabah melarat. Ya cuma boleh nyerah kafe. Kan ribet tu. Dibuktai no tabah jatuh. Wahai demi Allah maruai tu orang ngalim sun misahadal kureshi sapa nak ngalim kureshi fakot. Wakil falah halik kaya operang ono wakot hafid tu teman-teman apal sebuah suri ilmu fukohai saba yang ilmu ni fukohai saba. Wakata pelan tu semua Umar bin Abdul Aziz alaikum bibni Syihab. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz gaya maklumat karena beliau seorang Amirul Mukminin gaya maklumat ya alaikum bibni Syihab. Jadi Imam Zuhri ku kondang tenan. Wong alim personal yang ngakoni presiden yang ngakoni bahkan presiden bikin maklumat kamu semua harus ngaji ibnu Syihab. Alaikum bibni Syihab. Fa'in aku mongko saat menerima siro kafir lah tajidu na orang merdu isiro kafir ahad dan yang musuh iji alam masing luwe ngalim bisunat iklan sunnah al-bati kamu seliwat minggu ini bagi memusuh ini kafir soro fakhron nana nabo soro fakhron nana ini kebanggaan kita karena kita semua madhab syafi'i nabo madhab syafi'i syafi'i murid imam malik imam malik murid imam zuhri soal syafi'i ayat jadi kau kue yes takdir nabo takdir. Oh, dari Imam Syafi'i sebenarnya kok urip cung-cung ilmu kuake kok dadi ngene iku. Jawab ya, akhir zaman, Mbah. Yo tenang Imam Syafi'i lah kudu mbok terangno. Akhir zaman, Mbah. Akhir zaman, Mbah. Pun pirsa to dawuh Nabi nak zaman tambah akhir tambah bulat. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo tak warai nak ketemin sama Syafi'i. Ya, jadi anak percaya kan anak Nabi ngendikan enggak ada zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Waqad kana hadza akhiras zaman ya fa kana kadzalik. Paham? Nah, insyaallah oh iya ya cung sauni muni musu. Wa wa Imam Zuhri min ulama iddin saking setengah sange ulama agama wasia salan ahli politik ma'an khali barang. Ini termasuk sing tindut Mbah Mun. Wong nak kepen bentuk negara iku kudu akrab mek wali ulama. Imam Zuhri iku alim-alime wong ya koalisi mek Umar bin Abdul Aziz karena ndak bisa mensyariatkan kebaikan secara masif itu ndak bisa kalau enggak melibatkan negara. Dia kalau enggak melibatkan apa? Negara. Sebuah biaya negara tetap manfaat. Misalnya koyo masjid, kowe duwe-duwe kowe gawe masjid di setiap alun-alun. Enggak bisa kan kalau negara? Bisa semua alun-alun kota dikasih masjid itu gawe negara tak gawe am. Negara. Semua departemen masjid, departemen besar, mulai kepolisian, keuangan, ono masjid itu ada semua. di Menteri Keuangan, ada di BI, ada di kepolisian. Gara-gara ada masjid akhirnya ada takmiri. Kadang yang status-status kayak kue-kue ini. Akhirnya kan lumayan, ada ngaji di mana? Di mana-mana. Wong kiai ini kemenku ya bring konsal saya mbek kulo, banyak lah. Ya soal rambik kue ini udah kenal kue. Akhirnya itu Indonesia aku jalan agama. Aku ya roh, gak tau tako kue. Paham ya? Nah kue kulo kan roh, sering tangkret kulo. Ya sing iso nggih masjid ning semua alun-alun kota sapa jajan. Negara terus digawe mewah ngono. Masjid alun-alun kota ono sing elek to ora? Mboten. Ya iku mengane wa min ulama idin wasiyasah ma'an. Jadi tau kangelan dene karena pernah ngitmai wali amri yang enggak sesoleh Umar bin Abdul Aziz. Karo Mbah Mun proses ya kudu sabar. Fakat khodam ae kados yai lah menangi Pak Harto yang seperti itu dengan ulama. Yo menangi macam-macam SBY sampai era di mana tradisi umara menghormati ulama. Kayak kabeh kan yo proses tidak langsung untuk empuk kabeh napa? Proses. Sama Umar bin Abdul sinten Imam Zuhri ya tidak langsung dapat khalifah yang bernama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nanti ngitmai khalifah-khalifah sebelumnya yang enggak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ya mujine wa min ulama idin wasiyasah ma napa? Wa min ulama idin wasiyasah ma. Fakat khodama mongkon teman-teman ngitmai sapa Imam Zuhri Abdul Malik bin Marwan wa wala tauhi saman wala bisa libasal judi. Ya ndekne ya tahu dadi napa jenenge tentara negara to. Terus Mbah Mun nanti dadi tentara, Mbah Mun nanti dadi tentara. Karena dulu Mbah Ber itu ketua Hizbullah napa? Orang-orang yang tahu anggota Hizbullah kan direkrut jadi TNI dulu. Lah Imam Zuhri nanti wala bisa libasal judi. Oh, jadi mana kula nu tambah sepuh, tambah kagum mbek Mbah Mun. Jadi cerita beliau itu mirip-mirip ulama dulu. Ini kan jelas ya Imam Zuhri orang setop itu wahwa min ulama idin wasiyasah ma. Fakat khodama Abdul Malik bin Marwan wa waladahu Islam. Jadi artinya ini kira iso bantah. Nah, Imam Zuhri bejo khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ini ngaji murah khatam dul-dul iku puncak empuke. Dhisik yo ngitmai Abdul Malik bin Marwan, ngitmai Hisam sing ndak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ulama kon dadi tentara yo yang gambar wong. Artinya ini yo tau kecewa, mrene ulama tok. Kan otakku yo wis dadi pasukan, mangkel gak kowe misal. Biasane gue serban terus gue apa? Jatah. Tapi ya disabari wae, mbek Imam Zuhri nggih. Disabari wae. Mane ngaji ben ramen ngomak ngamuk wae. Ora ngaji geger seneng kan. Kiai kok parek nek guru mesti parek sebat. Lah malah ngrasani terus malah ngombe getae wong mukmin bocah ora tau. Memang samo ngrasani wong gak dosa, ngrasani wong dosa meneng ngrasani kiai. Bocah. Ayo sibuk ahadukum ayakul lahma akhihi maitan fakarihtu. Wastak dolan ngangkat dadi qadiru ing sinten Az-Zuhri sapa Yazid bin Abdul Malik. Mulai lumayan dadi dadi tentara, rada naik kelas dadi qadi ya. Nek dadi qadi keren ya. Nyekel palu mek ngenteni wong sengketa nutak-nutuk. Duh, putus. Soale kaya dene. Ya proses apa? Kok kowe ngene iki lho melarat, proses apa? Dene kok betah ya terlalu wong proses. Yo nek jenenge mlaku iso ngakhiri apa? Iso. Yo ndonga wae kudu iso ngakhiri, apa? Dadi bodoh ya diakhiri melarat. Jadi sial yo, kunci dia cocok terus. Kabe ulama saroku dosa ngakhiri. Kabe ulama tahu melarat. Ya iya tahu ketua TPI tahu macam-macam. Tapi dosa ngakhiri. Bapak dosa ngakhiri. Barwan di awal ni ayo lorok kabe ya dosa ngakhiri. Saroku ngsoleh-soleh dosa ngakhiri. Yo dosa apa? Ya rata-rata umur 45-50 jadi kita on harapan doa. Oh, kau itu lah umur 40 kau itu rano. Indikasi ngakhiri stakobel wa minan selamat wah wis tutup buku kan ora nempat terus ora nomor perkembangan terus sampun malah mau kesuwen aku 27 waduh ampun ya itu niku ya wis 40 kata nah alim pancen sak menodo ukuran ya nggih wis 27 selawe alim selamat nah nasib 40 40 kok wis gak ono perubahan wis apa alah tapi dalilem kan mantep ora iso innahu ala kulli syai'in ya sauni unimu bedi hiburan to bedi hiburan ya sok dalile we innahu ala kulli syai'in kok ya misale suwita taun kok ijek melarat tetep optimis innahu ala kulli syai'in akhire dituruti pangeran mapan sak wulan terus semut sing penting kesampaian urung mati iku tau sugih senajan to sawu Wada karo fi ilamil muwakkina na Muhammad bin Jama'ah Fatawiyahu. Ngumpulo sapa Muhammad bin Fatawiyahu ing wiro pro fatwane Imam Zuhri fi salah sati asfarin tohmatin ing dalam tiga jilid sing gendut ala Abu Abil Fiqih. Terus ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi tiga jilid sing gendut berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nanti difatwakan Imam Zuhri. Mata sana tarfein wa sirina mi'ah nisnata ini wa sabina sana. Terus umurnya beliau gitu, masuk Mu'ammar ngantos pitung puluh loro tahun. Suwilah akhroj jalahus sitah. Sekarang siapa yang gak ngerti Imam Zuhri? Akhroj jalahus sitah. Maka semua Al-Qutubus sitah kersong riwayatnya sangking Imam Sinten Zuhri. Akhroj al-harawi fi dhamil kalam Abdillah bin Yarkol lam yakun as-sohabah. Lam yakun orang-orang sobat sohabat itu sohabat wala tabiun. Orang-orang itu yaktubu napodon ke sobat sohabat dan tabiun al hadis yang biro-biro hadis. Dulu itu enggak ada orang nulis hadis. Innama kanu yang mesti nono sobat ngake yu adunaha lafdan-lafdan. Jadi di sini ngendikan hadis itu salafat-salafat. Waya khudunaha khifdan. Apa? Waya khudunaha khifdan. Jadi misalnya ada yang ini innamal a'malu bin niat mandek. Ya salafat salafat wa innama likul limri'in manawa mandek. Terus mandek mandek mandek ditaktek dipotong-potong nanti dua paling sini apa innama kanu yu'adunaha lafdon lafdon tapi wa ya'khudunaha lafdon illa kitab sedekah kecuali kitab tentang sedekah karena polanya random. Sedekah itu kan paling aneh nih zakat. Misalnya wedhus 40, terus muda 80, terus sampai fa fi kulli mi'atin enggak ada, fa fi kulli mi'atin ini enggak ada. Kan terus menculotnya enggak sesuai hitungan yang di awal. Lipatan di napa? Di zakat itu kan unik. Maka harus ditulis karena enggak ada pola yang bisa mendobit ya. Enggak ada pola bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480, berapa 80 berarti berapa? 120 terus 160 itu ndak ujug-ujug terus fafiqul limaatin kada. Kan terus lucu kan? Lah karena polanya itu tidak napa? Tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat enggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu. Paham ya? Okay. Mulane apa? Wa ya'khuduna hifdan illa kitabas sadaqah. Wasya ulan perkara ya siru kang siji ala dikang yakif alil fahis wong sing bakas batal istiqsa sakse penelitian hatta khifasi gotin kuatir no ali alal ilmi apa durusu apa ilang wasro alan dadi cepet fil ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal maka Umar bin Abdul Aziz kepengin itu ditulis. Ya, jadi ya mau, rotok sudun mau. Orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan kan daripada masalah di Fa'amara Umar Abu Bakar bin Hazm aning zur makana min sunnatin aning sedene kelakuan ungguruni ngalono sira makana ing opo wae kang ana min sunnatin au hadisin faktub mongko nulis sira wae makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari Al-Madani ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar iku ora krana di anak normale Abu Bakar itu kan alam kunyah iku di anak jenenge Bakar tapi niki mboten anake yo Bakar, ndekne dhewe jenenge yo mancen Abu Bakar jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Napa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Waliya jabat sapa Abu Bakar al-Qadha aing qadha. Kula iki eling tren, kula pas ngaji Mbah dari yai jogeman anti pemerintah. Mergo sanate kuwe nganti tok Kanjeng Nabi kuwi liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nate dadi qadhi. Saiki Imam Zuhri yo nate dadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Azam waliyal qadha ya tau dadi PNS dadi qadhi. Lah saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku gak sanad kita. Dewe Mbah Mentu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alama sing kerso jabat. Lah soal kue aslinya kerso cuma raba, juga masalah. Tapi ojo terus anti, paham ya? Kue ku kurang gelem apa raba ya, coba. Lah nangun ora usah anti, paham ya? Ojo kok terus sing apik sing ra jabat kaya aku, sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku takok kue ora gelem ta raba yo. Pantes ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani itu. Wis pokoke walhasil ngono ya iki cerita ya. Wau Imam Zuhri dadi tentara kan? Bareng dadi tentara kok ngalim menapa pas dadi tentara ya nyekel tembak mbek mutolaah ke mutolaah ngono. Sesuai konangan rajane diangkat dadi qadhi. Era Abdul Malik. Era Umar bin Abdul Aziz wis keren diangkat penasihat presiden. Yo proses, ora ono wong langsung penasihat presiden. Proses apa? Proses. Pak gue ini goblok proses. Mestinya iso diakhiri jenenge proses itu. Kayak beras dimasak proses. Suatu saat dadi sego ramen beras. Mau gue kudu yakin semua ini proses. Kudu ono tanggal akhire. Enggak ono tanggale ora ono taune. Kayak ono Joko tua takut. Kawin kapan, Kang? Oh, 20 Januari aku serabi. Wah, kancane seneng. Bareng tahun berikut ya. Mau tanggal itu, Kang. Tahun ini. Si beliau ada tanggal ya. Tahun. Tetap rencana Rabi ini aku 20 Januari 2001 tak kok, loh kok Januari orang Rabi? Aku mau tanggal itu kan, mesti nak tahunnya urung. Ribet kan? Ya jelas ya, jadi pulau ilang. Uang itu ndak harus jabat, memang ndak harus, tapi ojo anti. Pokoke mbamun lah dhewe ora kok terus kowe kon jabat mboten, ojo anti. Piye-piye Wali Songo riyen Sunan Ampel iki bagian dari Majapahit. Dadi pengurus riyen Mbah Sambulasem iki bagian dari pemerintahan Solo. Pendiri Sidogiri Said Sulaiman iki nanti penasihat pemerintahan Mbah Solo. Semuanya gitu sejarah. Mbah Zubair riyen nanti Hizbuwo. Lah orang yang Hizbuwo otomatis jadi TNI. Ya semuanya Mbah Mun ya nanti DPR, putra-putranya ya nanti DPR, sebagian ya masih DPR. Karena kalau kita anti itu, dawe Mbah Mun kayak kehilangan sanat. Mereka mbah-mbahmu, guru-gurumu, iku kerso jatuh. Ya, soal saya kira jatuh itu ojo terus jadi kias. Iku amrun ghorib, ini peristiwa yang aneh. Wong ahlul ilmi kok gak dibutuhkan negara itu ghorib. Mestinya agar ahlul ilmi dibutuhkan negara itu baru tidak ghorib. Jadi kayak aku aneh nanti. Aneh kowe. Kowe pula bali ono pejabat konsultasi. Yo jelas wali al qada napa? Wali al qada. Niku ora gawe-gawe ono kitab e wali al qada. Mbon apa maknane ora ono wali opo maknane? Jabat-jabat wali ya kowe. Walian jabat sapa Abu Bakar al qada ing qada. Semal imarah mung kono dadi pejabat amir bil Madinah. Keren gak? Ferrari Ibnu Hazm mung top tenan wong alim tapi dia tahu dadi amir Madinah. Kira-kira bupati waria sata musimil haji lusiman terus dia ini ketua KPIH ketua kemenak bagian urusan haji lu kalau lu menangi kalau ada sarang lu bahmu nijek ngurusi haji negara yang nanti ngangi seragam pramuka seragam negara ya, sehingga alhamdulillah karena ulama dokerso saat ini negara sampai sekarang yang bagian fatwa juga pakai ulama apa pakai saya beberapa kali ditawani tapi kalau dereng nanti karena ya saya sudah haji terus tidak mendesak nak sing liyane jono tapi artinya negara ini baik lah kalau yang lembaga haji masih nyuruh ulama untuk yang kalau ada apa masalah-masalah dadaan itu cek melibatkan apa ulama. Karena ada percaya daftar, nggak daftar. Mungkin kau ahli bab apa haji. Mungkin tak kau ipi hukumnya tawaful kaid. Mungkin malah ngamuk. Wong kau tak tawaful pi. Iwa merusak ikat. Wah, yo ilmu ni cak cak dah, nampak. Wah, yo kacau. Nak mesti ni kau yo kacau. Kacau. Tawaf ni kau bab. Iya hukumnya tawaf omong-omongan. Ya yo kacau orang-orang omong-omongan. Iku jadi kak fatwa. Iwa ngamuk. Iku jadi. Ucine gak mufti wong apa? Wong barang mina diperluas utawa apa matof diperluas. Kok diperluas yo? Lu gak anut zaman Nabi. Lah masamu kipas angin apa ono zaman Nabi? Mulane ora dipayu dadi mufti yo perkarane ngene iku. Ngamuk ya apa? Ya dadi waria sata musimil haji Lu Sulaiman bin Abdul Malik. Dadi kunane kuno ulama yo kersa kon mimpin kontingen haji ben ana muskilatul haji ku takok be ahlinya ya ben ana muskilatul haji itu tanya sama ahlinya kayak kemarin tahun kemarin ya Gus Saufal Gus Said yo kersa kemarin mimpin haji Jawa Tengah ya Gus Said sarang artinya itu panutan kita orang-orang soleh guru-guru kita yo kersa dadi pemandu haji negara ojo kok kowe kasut tok kowe nek ora usah bayar kuwi terkasut di haji itu banyak masalah yang negara itu tidak tahu tahunya negara itu manajemen dan administrasi maka butuh ulama kayak misalnya mau ono wongket pas ape cabut songko Mekah dia harus tawaf ifadah mau tidak mau kita harus fatwa biar hukumnya khed tawaf lah nak kita pun yura cukup selain kita perake macane yuk keliru paham ya masalah kan malah ngamuk tautihul masjid wong ket ning masjid biasa ora oleh pemene ning masjid haram lha ilmu iku sepiro lek dul kok ngomak ngamuk yo sinau kitab Said Muhammad Al-Hajj Fadail wah kan ning kono diterangno tawaful haid ilmu halaman 115 goleki disinau ni ben rodok dong urip iku ben ngono haji negara terus hasute sing metu enak cara iso mbayar aku yo gelem negarane sing ra gelem kowe bocah kok malah ngomong-ngomong dhewe aku yo bocah tobat-tobat saka penyakit hasud iki mumpung poso paham ya Bang Samu enak apa jadi tugas ngono munggo takok-takokan apa tapi kula bangga iki kula bangga mbek Mbah Mun mbek ya mbek geges-geges sing kersa dados gitu Mungkin suatu saat saya juga mau. Suatu saat. Tapi ya yang jelas gak mendesak lah. Masih banyak orang-orang alim sing kerso. Yang jelas faktor ini kula iktifa ngalap cukup ya mereka yang kerso-kerso. Kula beberapa kali dihubungi. Ya karena tadi gak gampang orang kaji. Misalnya ada orang yang stroke koma di mana itu rumah sakit di mustasfa. Yo wis kler-kler meh mati. Tapi takoki, "Mbah, jenengmu sapa ejek eling?" Jenengku Mardian, Lek. Tapi moro ndindi gak iso. Akhirnya diterbangkan kadang pakai apa itu helikopter, kadang pakai ambulan, karena yang dikatakan wukuf di Arafah adalah walau lahzatan, apa? Akhirnya gara-gara fatwa ulama meskipun dia kredit di rumah sakit tetap digawe ning ambulan. Apa? Difoto teng ngendi? Teng ambulan diliwatno Arafah. Lah pas ning Arafah meskipun lahzatan, "Mbah, ijek eling namine, ijek cung kula jenenge Marjani iki Arafah nggih, Mbah, niat wukuf." Iya le. Wis bariku digobali nang rumah sakit. Iku nak gak ono wong alim gak iso. Baru kayak wong alim ngerti wukuf ning Arafah iku serat jantung sedih lu. Dadi akhire wong loro-loro sing koma-koma lah iku do iso wukuf. Asal pas iku sadar iku ulama sing ro. Negara yang ngatur teknisnya dari mustasfa ke Arafah pakai ambulan. Ya, terus kiai ini koyo kowe dak kok ning pinggire kon mandu. Ya, akhirnya kan barokah ngajek nang iki iso kaji. Ojo khasut temtok geger. Mulane wong kumpul wong to ben ora men. Kowe enak cah dikajek nang negara gratis. Berarti uang pada nu tekem kabe seneng gratis. takut kadanane angel. tobat yo, jogeman hasut di lembaga no. Iki jelas iki wong saleh. Ibnu Hazm wong saleh, kanca akrabe sapa? Imam Zuhri, iku Waryasati Mausimil Haji. Beliau yang mimpin kontingen haji. Ben gadi totokan pertanyaan. Nah soal kowe mau, soal kowe rong ono sing njaluk, mergo rong meyakinkan. Ya suatu saat kan iso. Umum no nek kowe ahli fikih, khusus manasik. Warang ditakoki fisan langsung keok, no. Dia hukumnya tawaful khaid. Masjid biasa yang khaid ra oleh kemana masjid haram. Iku ra mufti jenenge wong ngamuk dul. Yo iku jenenge ra mufti tapi wong ngamuk. Lusi membendela semua di Umar bin Abdul Aziz bahwa ladi amaroh di kitabil hadis bahwa te Ibnu Hazmin iku ala di wong amaroh kang merintah sopo Umar bin Abdul Aziz sueng man di kitabil hadis kelawan lusi hadis. Kulo nu gada liga persatuan muskilatul haji. Terus nak sing teng maktur, ya teng maktur sing terkenal sing mbuh TV, sing bayare 300 swidak juta kena kepengin kaji langsung tahun ini, bayare pinten? 300 swidak juta iku plus langsung tahun ini. Iku mufti utamanya Pak Quraisy Shihab. Terus ajudannya tiang kajen. Terus yang di beberapa dulu Mbah Mun negara. Jadi tetap pakai. Mungkin Pak, dulu kemarin yang tahun kemarin ke Said untuk Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Indonesia itu masih haji itu dikawal wong alim-alim. Nah, dikawal sehingga kalau ada muskilatul haji itu sing jawab tiang-tiang wong alim. Ya kita kadang punya kalau ada muskilat kita rapat. Yo jatuh nganggep donya gak rapat, perkara diundang bisa dirapat. Bapak ra diundang wae enak ta kuwaji arek turu ning hotel gak usah bayar. Omongan ini kok omongane wong hasud dul mareni mareni. Rumah sampe enak-enak ning hotel rapat. Rapat jawab haji nak salah tanggung jawab ning pengiran. Nah kene-kene ra potongan gratis aku kaji ku kuat tiap tahun ya kuat. Sempotongan ra kuat malah kowe kok malah hasud. Iku misalnya ono masalah tadi ya. Jadi sekarang alhamdulillah mun standar nasional kalau ada orang sakit masih ada kesadarannya itu ditumpano ambulan diliwatno Arafah. Mergo ning takrib ya, walau mutaraddidan fi talabi abikin senajan ning Arafah mok liwat iku dihukumi sah asal waktunya bena zawali samsi yaumat tase ila turu il fajri yaumal asyir. Jadi yo ulama sing roh ngono iku yo malah ngamuk. Wah enak cah gratis men. Hasil itu marah ini dahul, hasil itu kelakuan setan. Setan manggon yang kancane, paham? Ya, ibu eling-eling. Manggil teman rang noy. Wahwaladi amarohu bi kitabatil hadis. Jelas dari orang soleh-soleh di sini. Dupiya walial kodok eling apa? Walial kodok semal imaroh bil Madinah. Padahal ono kitab hadis saiki baru kai Ibnu Hazm yang dikongkon Umar bin Abdul Aziz. Laiku yo kerso wali al-qada summal imarah bil Madinah wariyasata musimil haji. Kan kula beberapa kali dimintai konsultasi tentang keuangan. Nggih, kula nggih jawab, dimintai konsultasi tentang apa nggih jawab. Guling-gilingan dawe Mbah Mun sanad kita, guru-gurumu iku hak ibu wong sing kerso jabatan. meskipun ya ada pilihan, enggak kerso ya boleh. Luwe oleh meneh gak payu, paham ya? Ku takdir nek apa? Takdir ta nek sira payu aja hasud. Wis eling-eling nek sira payu aja hasud. Wa walladzi amaruhu fi kitabatul hadis fakata bi dzalika ma tayassara lahu kama sabab. Rawan Ibni Abbas wa Umar wa Sa'ib radhiyallahu anhum wa ghairihi maka min alamil Madinah. Makanan lan ana sapa Ibnu Hazm, iku Abu Bakar bin Muhammad satrus iku min alamil Madinah, setengah saking alim-alim Madinah wa fuqaha iha lan ahli fikih-fikih Madinah. Iki kenangane bojo, bojone. Qalat imra'atu matto ja'ala fi rasi bil laili 40 sanatan. Ayo bojomu dikenangan ngono to, ambek kuwe. Matto ja ora tau turu miring, maksudnya turu layah-layah, turu nglekor sing pasarane musol ae ora tau. Wah, terus watang-atang nekno kipas terus ngora ora tau. Jenenge Ibnu Hazm. Matto ja ora tau turu santai ala fi bil laili 40 sanatan. Dadi agar turu ya ambek sin ambek lungguh. Jadi gak tahu turu atang-atang, saking sibuk ngaji. Jadi sinau keturun. Walhasil aku gak tahu ngenakno awak nganti turu. Memenang ngenakno kipas angin sih, aku gak tahu. Ibu cari bojo ini, apa? Padahal bojo aku wong paling gak gelem ngelem sing lanang. Jadi ngomong wedok aku pantangan ngelem lanang. Nganti ngelem itu saking tope sing. Coba lo bojomu, aku sarau sangen tadi 5 tahun. Setahun tak wawancarai, gak bisa ngelem kue. Nah hari pertama aja iso lah, aja seminggu lah, aja iso. Rong minggu semulai ketok fikirin kok. Setengah tahun semulai ketok jebule gak hafid, klotok anto. Kok setahun tuntas apa? Akhirnya nak bujo ini ngamuk, mas munggu ora takdir, aku untuk aku ora sudi. Tidak semunggu ora takdir apa? Lah iku Ibnu Hazm iku bojone ngakoni. Bojoku ora tau turu layah-layah, ora tau turu atang-atang, ora tau turu ngunakno kipas angin piro? 40 taun. Mergo apa? Sinau. Mergo apa? Sinau. Kondang tenan. Yo ana wong ngono iku yo ana. Wis kondang tenan. Tufiya sanata isrin wa mi'a akhraja lahu sitta. Tafaituhum te daleme ku abeh mau iku betu ilmin wa fadlin bil Madinah. Wafatun betul ilmin wafatin berarti. Mana kulo nu semua. Dalam kulo ni mulai awal kulo gaya dalam nganti sing dalam anyar sering itu ngano Habib Habib masuk ini Habib Ahmad Al Habsyi itu ngono. Hada betul ilmin, hada betul fatin kau fihi batu. Nanti macam ni kulo kase. Said Muhammad juga ngajarkan gitu. Said Ahmad rumah itu tu tigo ngaji. Mana pondok Said Muhammad koah itu ya bagian dari dalam beliau. Faham ya jadi mereka istilah mereka betul betul ilmin wafatin. Nah, kadang-kadang kalau ngaji teng dalam beberapa kali gini-gini dengan jadi sekolah supaya desain dalam dulu Nabi itu masjid sama pintunya dalam jadi satu. Jadi kalau Nabi buka pintu dalam ya dok masjid, kalau dari masjid ya langsung dalam. Itu jenis betul ilmin bapak. Makanya cerita Dzulqa'dain ya Nabi sudah di pintu, pintu itu ya langsung ke dalam, langsung ke masjid. Karena dulu kalau sambung fikih ono malah kowe tertantang fikih wa hadzal jidar alladzi bainal masjid wa bainal dar hal lahu hukmul masjid au hukmud dar fa kaifa lil junub hal lahu ayam kusafi huna am la kefikian kene sing alim ora tau kecangkeman ngono kene kowe paham ya alim-alim amatir ribet ya kene wis pensiun gak ngerti jak bakas ngono. Wa min dalikal waqti lan sange mengkono-mengkono wektu saat dadi kuncara apa kitabatu suhuf penulisan biro-biro lembiran fala tajidu ahadan mongko ora metu sira ahadan sing siji min ahli riwayah illa walahu kecuali tetep kedhi ahad tadrinun te pembukuan au suhifatun to lembiran au nuskhatun to naskah. Jadi semenjak itu semua orang alim punya tradisi ngarang. Ngarang dulu niate ra ngarang kan napa mentadwin apa mentadwin mendokumentasi. Jadi nak saiki wae era doktoral-doktoral iku sing gaya nulis satu disertasi untuk gelar doktor. Nah kalau sekarang dulu enggak orang nulis itu untuk tadwin supaya abadi diabadikan ditulis. Lha iku jarene bojone Ibnu Hazm sauripku bojoku ngono lek nganti ra kok berturu layah layah enak turu ya ning meja. Paham? Aku ya turu ning meja tapi turu tenan. Maksudnya turu ning meja dhisik ya 10 menit, 30 menit. Lah nek kowe gak ning meja lah nganti esuk. Ora ngono. Aja mbok ngono nang mbok bantah. Turu ning meja barisan nganti subuh ya ora ngono maksudnya iku. Iki bayangno wong era wong waras apa? Era waras. Wah, bayangno iki era wong waras. Maksudnya turun neng meja yo 5 menit. Ya, contoh orang modern paling bener yo bah muni. Ya yo sering mulang mbek sari. Tapi kan 5 menit. Lah aku gak pulang neng meja barisa ila subhi. Wah yo padha wae nak ngono. Wo coba kitab gua coba ngono koyo kowe. Wah. Ya karena semua pasti kudu lomba-lomba mentadwin apa? Mentadwin. Nah, karena Ibnu Hazm sering ngedwin akhirnya ra kober turu itija. Iku sing nyekseni ra wong liya bojone. Wah berat Kang, bojo gelem nyekseni wah berat itu. Nah, gak nyata Kang arah gelem wah. Nak gak nyata gak ngarah gelem. Wa min dzalikal waqtilan saing mengko-mengko waktu saat kuncara apa kitabatus suhufi nulis lembirane mufalata jitu. Mengko ora metu sira ahadan ing siji min ahli riwayah illa walahu tadwinun au sahifaton au nuskhaton. Eling-eling ya dadi dulu itu gak niat ngarang, mboten niat ngarang tapi niat apa tadwin mengabadikan. Makanya dulu banyak kitab yang gak ada mukadimahnya banyak. Era-era dulu biasa kitab itu tidak ada. Memang enggak niat ngarang, jadi orang menifah hada syarhun latifun hada biya ora niat ngono. Ono hadis ditulis. Sehingga ya sering enggak ada mukadimahnya sama sekali. Ya karena memang enggak niat apa ngarang, tapi apa mentadwin apa? Mentadwin. Wa min hadzal qafili lan sange ilas sisi maute perkara kata bakang tulis Imam Sofi Ibnu Syihab faqad zakar. Monggo teman-teman nyebut sapa ulama anda saat temne Ibnu Syihab kulam yakun. Utau anda saat temne makata bahu Ibnu Syihab ulam yakun orang no maktubuhu orang no ikut mubawatan di bab-bab no mufasolan terus diperinci-perinci. Ya tidak mungkin orang niat ngono, no? Jadi misalnya hari ini kok untuk riwayat bab zakat, ya nulis bab zakat. Besok bab toharoh, ya nulis bab toharoh. Lah nak cara wong aran kan dhisik toharoh, salat. Bar salat kapan-kapan bab zakat. Namun dhisik ya ora, misalnya hari ini ngaji kepen nulis untuk riwayat zakat. Paham ya? Sesok bab perang, ya akhirnya perang. Gang sesok kadang toharoh. Nah terapi kan protes. Mesti ini bab toharoh sih. Kucuk-kucuk mencolot bab zakat. Kue kuang modern cung. Gak usah kecangkeman di sini orang ngono keadaan nih. Bocah orang Jawa orang Arab. Paham? Yo, jadi. Paham yo. Jadi mulanya lam yakun mubawaban mufasolan. Mereka butuhnya dokumen. Jadi misalnya pas ngaji gurunya kok bab perang. Yo, langsung ditulis. Sesuai kok bab junub ya ditulis. Terus kita apa hubungannya junub dengan perang? Ya ora ngono-ngono nah. Dong ya. Awas kena hasud bujang. Wong hasud wilangi. Terus iki lho nak subuh apa apa wajdanib namimah wa khuslatan damimah dan muwais wa kun khalifah fil min wa kun kama kana khiyarul khalqi khalifah fil min tabian lil haqqi. Nah, Imam Jawa jinten Ibrahim Al-Lakoni wajdanib da'al hasad itu tadi repot. Wa ma bacane wa awilit tasajir alladhi warad in khuttafi wastanib ta'al hasad. Di wong golek ilmu sing paling kudu diilang yo hasad. Cukup mandi hasad. Tapi wong hasad tu piye yo? Menjen yo wong bingung diapakan. Ben go no. Nak cara Quran kulmu tu bi waizikum no ora mati be uring-uringan go. Jadi lek Quran kulmu tu iki kan tapi aku ora usah mati ya. Engkau sempat tobat tu, enak. Sakit tu. Wamin adal kopil mati perkara kata Ibnu Syihab. Fasakot dakaru anahu lam yakun mubawaban mufasolan. Jadi bab dulu itu, ya enggak ada bab. Karena tadi ngaji ni bab, apa? Perang ya perang. Kok sisu itu haro ya tu haro. Bariku ujuk-ujuk bab zakat tijaro. Kadang menculot neh terus babul lu kotoh. Ya boleh ditulis aje. Jadi cara aku sinau ya kakwati. Bar perang sesuci. Bariku lu kotoh. Baik hubungannya apa? Lah ini era modern ditertibkan. Pertama bab toharo. Karena toharo melibatkan air, maka pertama taqsimul ma. Air itu jumlahnya berapa? Terus air jumlahnya ini terus toharo. Toharo itu apa? Ngilangi hadas gede, carane junub, ngilangi hadas cilik, carane wudu. Baru wis kelar semua. Semua itu demi apa? Demi salat. Nang bab toharo terus bab salat. Lah setelah salat itu kan salat terus ana rukun zakat, puasa terus bakas. Saiki kan ngoten kabeh semua karangan tertib. Iku wae tetep ra paham alhamdulillah. Mestine sudah segampang itu mestine paham. Mung dhisik karangan tertib paham kok kowe saiki karangan tertib. Ora paham bangkune opo le dul dul bocah ora Jawa. Ora Arab ya ora Jawa angel. Semua apa Cina? Ya ora malah ora. Apa? Wis kok ora menan. Sumata lahu ar-Rabi bin Sabib Fatifi Ma'sadi al-Basri mutawassana tasitni. Wa Sa'id bin Abi Aruba Al-Mahron Al-Yaskuri Al-Basri Al-Hafidhul Alam. Jadi sampai Said Muhammad ngarokati oleh timnya diharokati Al-Alam. Itu maknanya sing dadi gendirani ilmu apa? Al-Hafidhul Alam apa? Ahli apal hadis Al-Alam kang dadi gendirani ilmu ya. Jadi alam jama'i A'lamun ini apa? Tapi nah ilmu jama'i ulumun. Maksudnya sing temri, maksud alam apa? Alam sing jadi simbol benderanya wa ilmu al-mutafa sanata sitin wa khamsina miyah wa khiri fasunafu moko ngarang para ulama mingkul libabin ala khiddatin ngatasi batas tertentu ila angkoma. Ya iki to makom areng to jumeneng apa kibaru ahli tabqa asalisa fi muntasafil qarnisani. Iku tabqa ketiga di pertengahan muntasafil qarnisani kamane piye? Tahun 250 pinten? Tahun 250-an tabqa salisa misalnya atau tabqa salisa kalau pakai tahun ya 250 kalau pakai tahun ya. Tapi kalau pakai periode Imam Syafi'i itu sudah termasuk tabqa salisa. Kan hitung wae. Misalnya sahabat belum kita hitung karena belum mulai nulis nggih. Tabi'in kan, Zuhri itu tabi'in ya, Imam Malik tabi'in, tabi'in. Berarti Imam Syafi'i bisa dibilang tabqah salisah, apa? Bisa dibilang tabqah salisah. Itu fadawanul ahkam. Mongko podo mentadwin sopo tabqah salisah al-ahkama yang hukum. Maksudnya, ma'at tartib. Yang sekarang, sause tabqah salisah, itu tadwin ma'at tartib. Ini apa? Tadwin ma'at tartib. Atau ma'at tabwib. Apa? Ma'at tabwib. Mau kan? Fakot dakaru annahu lam yakun mubawaban mufassolan. Nah, terus ini berarti fadawanul ahkama ay mubawaban wa mufassolan. Jadi per itu sudah ada al-mato. Al-Fatihah.